hatinya pada tiap insan. Banyak harta ratus ribu rangkaya baru. Hidup mewah hati senang dan banyak uang. Wahai Ali Baba, kaca dan lawa, manis tutur bahasa bijaksana. Ali Baba, kepada orang kaya disambut dengan suka, terhadap miskin hina dipandang sama.